ada SNP Indonesia, ada Mulia Tunggal, ada Ramayana Mixtone Shooting, Eli Santika, Yu Palapa. Terima kasih, matur nuwun. Yuk goyang lagi bro, yang ada di ulang Mulia Tunggal.